Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Agus S. Jamil. Saya tadinya mau pakai kata-kata Encik Agus, tapi rupanya beliau adalah sohib kita juga, yang kebetulan sekarang ini mendapatkan amanah untuk menjadi staf ahli di Brunei Darussalam. Berbincang-bincang sebentar tadi, 7 tahun beliau sudah di situ, dan hari ini sebenarnya khusus datang untuk memenuhi undangan Telkom. Jadi ini adalah satu penghargaan yang luar biasa bagi Telkom. Bapak Agus datang khusus untuk menyemarakkan siar Islam di bulan Ramadan 1426 Hijriah ini. Rekan-rekan sekalian, para undangan, khususnya karyawan-karyawati PT Telkom, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena hanya atas berkat rahmat dan ridho-Nya maka acara kita sesudah melaksanakan salat Jumat pada siang hari ini, kita langsung masuki acara kajian atau bedah buku. Secara hikmat akan kita ikuti dan bisa berlangsung dalam suasana yang tentunya kita harapkan suasana yang lancar nantinya. Ada dua hal yang ingin saya pesankan atas nama direksi, utamanya untuk karyawan-karyawati Telkom. Yang pertama adalah bahwa kita sebagai umat Islam sangat menyadari bahwa agama kita, agama Islam, adalah agama ilmu dan akal. Bahwa pemahaman akan agama ini, pendalaman akan agama ini memang memerlukan pemahaman akan ilmu, pemahaman akan akal kita. Kita juga mengetahui sebagai karyawan Telkom, sebagai umat Islam, bahwa hari ini harusnya lebih baik dari kemarin, hari esok harusnya lebih baik dari hari ini. Secara Islami atau secara agama, maka pemahaman kita akan Islam juga harusnya lebih baik hari ini dibandingkan yang kemarin. Besok pun harusnya lebih baik dari hari ini. Sebagai karyawan-karyawati Telkom, kita juga ingin amanah yang diberikan kepada kita menghasilkan sesuatu yang lebih baik hari ini dibandingkan kemarin, dan seterusnya juga besok hasil kinerja kita juga lebih baik dari hari ini. Al-Quran sebagai kitab panduan kita adalah suatu panduan yang syarat akan ilmu, syarat akan pesan-pesan. Kita bisa melihat bagaimana kejadian manusia dilahirkan, dikisahkan dalam Al-Quran. Kita juga melihat bagaimana terciptanya hujan, terciptanya pergerakan arus air di samudra. Ini dikisahkan semuanya dalam Al-Quran. Kita juga mengetahui dalam Al-Quran bagaimana di situ juga mengandung sesuatu yang bersifat meramal atau memforecast ke depan. Ingatkah kisah akan kisah bagaimana Bizantium pada saat itu dengan Kekaisaran Romawi, juga dikisahkan dalam kitab tersebut. Secara singkatnya, bahwa apa yang ada dalam Al-Quran itu memang syarat dengan tanda-tanda keilmuan. Oleh karena itu, kita akan mendapatkan satu pemahaman tambahan lagi yang akan diberikan oleh Bapak Agus. Dan ini adalah sebagai nilai tambah kita hari ini dibandingkan sebagai hari kemarin. Nilai peningkatan kita dalam rangka meningkatkan pemahaman kita akan Al-Quran itu sendiri. Yang kedua, sebagai karyawati Telkom, kita patut mensyukuri apa yang dicapai oleh perusahaan ini sampai hari ini. Tetapi sebagai warga bangsa, barangkali kita juga harus bisa menyalurkan keprihatinan kita. Ada beberapa hal yang kita membuat kita prihatin. Paling tidak adalah sebagai bangsa, tidak sebagai karyawan-karyawati Telkom, tidak sebagai perusahaan Telkom yang sampai hari ini alhamdulillah masih diberikan kesempatan untuk menunjukkan kinerjanya yang terbaik. Tetapi sebagai bangsa kita ini, maka patut kita renungkan. Banyak sumber daya alam, dikisahkan Indonesia ini sangat kaya sekali akan sumber daya alam. Berbeda dengan misalnya Arab Saudi, saya tidak tahu bagaimana dengan Brunei, tetapi dibandingkan dengan Arab Saudi, maka sumber daya alam di Indonesia itu jauh lebih banyak dibandingkan dengan Arab Saudi. Tetapi kalau kita lihat kesejahteraan masyarakatnya, maka sungguh sangat terbalik. Ya, kesejahteraan di Arab Saudi itu lebih baik dibandingkan dengan kesejahteraan yang kita alami di Indonesia. Nah, apakah ini karena, apakah memang barokah yang belum datang di kita? Dan kalau memang barokah itu belum datang, kita juga harus introspeksi diri. Jadi Ramadan 1426 Hijriah ini sebagai warga bangsa, maka kembali kami atas nama Direksi Telkom ingin juga menghimbau karyawan-karyawati Telkom, kita introspeksi diri, ya. Apa yang masih kurang kita syukuri sehingga barokah secara keseluruhan itu masih belum hinggap di tanah air kita ini. Jadi dengan dua perspektif itu, maka atas nama direksi saya ingin mengucapkan terima kasih atas kehadirannya Pak Agus, terima kasih atas kehadiran rekan-rekan sekalian, terima kasih juga kepada DKM yang sudah menyelenggarakan acara ini. Semoga acara ini betul-betul akan menambah keimanan dan ketakwaan kita, dan sekaligus juga akan menjadi pendorong kita untuk prestasi lebih baik. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita langsung saja kepada Bapak Ahmad Humaydi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak ibu sekalian, pada hari ini saya ditugaskan untuk memudarati Pak Agus S. Jamil, begitu. Ini sebuah buku yang saya baca sampai sekarang tidak tamat-tamat, karena ada beberapa istilah yang di luar keilmuan saya. Makanya begitu Pak Jul, Sekretaris DKM, mengadakan diskusi Al-Quran dan Lautan ini, saya sangat tertarik untuk ikut, tetapi ditugaskan untuk jadi moderator. Kita tahu Bapak Ibu sekalian bahwa Pak Agus S. Jamil ini sudah tidak di Indonesia, tapi di Brunei Darussalam. Ketika saya mengenal beliau ini asli Sunda, ada Agusnya begitu ya. Tetapi tiba-tiba ada di Brunei. Ada tiga pertanyaan saya, nanti mudah-mudahan Pak Agus bisa menjawabnya. Yang pertama, apakah karena nasionalismenya sudah tidak ada di Indonesia? Mohon maaf. Yang kedua, atau karena pekerjaan di Indonesia ini sedikit gajinya? Atau yang ketiga, karena pemerintah Indonesia tidak tahu sumber daya manusia yang baik sehingga diambil oleh orang lain? Begitu. Itu pertanyaan saya, Pak. Itu. Mudah-mudahan nanti bisa dijawab. Ya. Kemudian Al-Quran dan Lautan ini, saya teringat salah satu ayat Quran dalam surat Al-Isra ayat 88. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul la in istama'atil insu wal jin ala ayyatu bimithli hadzal Quran la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'din dahira." Itu Allah menantang ini bahwa Al-Quran ini memiliki kemujizatan. Ya, kalaulah manusia dan jin mengumpulkan kekuatan mereka untuk membuat sebuah kitab yang seperti Quran, mereka tidak mungkin mampu untuk menciptakannya. Ya, ini subhanallah, ini sebuah ayat Quran. Kemudian dalam perkembangan berikutnya, ibu bapak sekalian, kita tahu bahwa Al-Quran ini kemudian dianalisis, kemudian sampai tafsir saja sekarang kita menemukan ada tafsir bil ma'thur, itu tafsir yang berbicara pada pendekatan-pendekatan tekstual, saya katakan. Kemudian tafsir birai, itu pada pendekatan-pendekatan kontekstual. Kemudian sampai sekarang ada tafsir muqaranah, bagaimana membandingkan satu tafsir dengan tafsir yang lain. Dan yang terakhir sekarang ini adalah tafsir ilmiah. Ya, tafsir ilmiah itu bagaimana mentafsirkan Quran dengan realita dan ilmu kontemporer. Walaupun kita tahu bahwa tafsir ilmiah sampai sekarang ini memiliki adat tiga perspektif para ulama terhadap tafsir ilmiah. Umpamanya saya baca buku Syekh Shaltut. Syekh Shaltut itu sangat menentang sekali tafsir-tafsir ilmiah itu. Ya, kemudian juga saya baca juga memakan Al-Ghaza'a Syekh Said Qutb dan Syekh Amin Al-Hulli, itu secara secara terperinci beliau secara tidak langsung maaf itu mengatakan bahwa keilmiahan Quran itu sangat tidak bisa diilmiahkan oleh kekuatan nalar manusia karena memiliki dimensi yang berbeda dengan dimensi yang ada di dalam manusia. Tetapi Imam Al-Ghazali dengan Jawahirul Qurannya, kemudian Al-Mursi As-Suyuti dan As-Syatibi itu membolehkan mentafsirkan Quran secara ilmiah. Dan saya teringat kepada salah satu buku yang ditulis oleh Syekh Al-Qardawi itu mengatakan bahwa itulah kekuatan Quran katanya, bahwa bisa dipahami dengan pendekatan-pendekatan ilmiah. Sampai Syekh Al-Qardawi kemudian menulis sebuah buku Kaifa Nata'amul bil Quran itu, ya, kemudian beliau merinci, ternyata menurut beliau Quran itu bisa ditafsirkan dengan pendekatan ilmiah dan salah satunya adalah buku Al-Quran dan Lautan yang ditulis oleh Pak Agus Jamil, begitu. Maka supaya lebih ini Pak, lebih memahami nanti, kita sesi nanti bagi dua. Sesi pertama kita bisa mendengarkan bagaimana Pak Agus bisa menjelaskan Al-Quran dan Lautan. Kemudian sesi kedua nanti kita akan mendengarkan. Mungkin dari Bapak ada pertanyaan-pertanyaan atau minimal sanggahan-sanggahan kecil atau juga ada usul dan saran agar Pak Agus bisa kembali ke Indonesia, begitu ya. Kenapa Pak? Ini frame berpikir kita tentang Quran. Banyak orang-orang yang berpikir frame-nya itu jelek. Seperti gini Pak, saya sering menganalogikan begitu. Kenapa wanita tidak mau dipoligami? Itu karena frame berpikir wanita itu tentang poligami itu jelek. Kalau ada suami yang poligami itu menghina, menghancurkan cinta, tidak setia, sehingga perempuan banyak yang gantung diri ketika dipoligami. Tapi dalam perspektif laki-laki, poligami itu justru ingin apa? Memberikan kebahagiaan pada perempuan, ya, biar dia tidak terlalu capek ngurus suami, begitu. Jadi 2 hari di istri yang tua, 5 hari di istri yang muda, begitu. Nah, oleh karena itu, nah supaya kita tahu bagaimana perspektif Al-Quran yang benar dan Lautan, maka kita insya Allah ikuti bagaimana pemaparan Pak Agus. Ya, ini analogi saja Pak, sebab frame berpikir yang salah nanti akan melahirkan tindakan-tindakan dan amalia-amalia yang salah. Mudah-mudahan kita bisa menyimaknya. Ya, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli alaihi wa sallim. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqo haqqo wa sunnat tiba'a wa arinal batila batila wa zuqnat istinabah. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, Pak John Willy dan para jamaah kajian Ramadan yang berbahagia pada siang hari ini. Alhamdulillah saya berbahagia sekali bisa menyempatkan berada di Bandung meskipun hanya 1 hari ini saja. Insyaallah besok pagi nanti malam saya sudah balik dan besok pagi kembali ke Brunei. Supaya enggak ketahuan. Dan Senin balik masuk kerja lagi. Baik, saya bangga berada di tengah-tengah bapak-bapak sekalian di Telkom. Yang Telkom ini adalah perusahaan yang menjadi kebanggaan Indonesia kalau boleh saya bilang. National pride-nya naik kalau dengar Telkom. Kemarin saya baca di BUMN 158 BUMN terbaik di Indonesia, nomor 1 itu Telkom. Dan paling beruntung katanya sampai akhir tahun ini untungnya akan 7,4 triliun yang akan disumbangkan ke Indonesia. Sampai tadi Pak John Willy juga mengatakan akan membeli kembali sahamnya yang ada di New York. Ini membanggakan sekali. Dan di Bursa Efek Jakarta, Telkom juga gak main-main. Ranking 1 di antara 329 emiten. Jadi Telkom ini memang sudah world class gitu ya. Bisa menjadi perusahaan yang menjadi contoh perusahaan-perusahaan lain. Astra nomor 2. Ya. Baiklah, jadi ini kedua kalinya saya berada di hadapan dan di tengah-tengah saudara-saudara Telkom. pada bulan Mei yang lalu saya diundang di Divre 6 di Balikpapan. Ya. Dan pada waktu itu saya mendengar satu visi yang bagus sekali. Rupanya visinya itu yang ketiga, itu yang sekarang saya saksikan di sini, yaitu yang ke satu, kedua saya lupa. Yang kedua kalau nggak salah itu terbaik di regional ini ya, di Asia Tenggara mungkin ya. Dan yang ketiga adalah kalau mati semua karyawan Telkom masuk surga. Betul Pak ya? Insyaallah. Jadi itulah alhamdulillah di dalam bulan Ramadan ini hari yang ke-17, hari yang istimewa, dan kita dalam masjid ini belajar menelaah Al-Qur'an. Kalau kita mempelajari Al-Qur'an, itu menurut hadis kita seperti berada di dalam taman-taman surga, atau taman-taman surga itu turun ke bumi. Jadi insya Allah siang ini kita mendapat berkah dan kenikmatan dari itu. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang saya hormati, judul, kalau yang dari belakang enggak tahu kelihatan atau tidak ibu-ibu, mungkin agak jauh sekali. Jadi judul yang saya berikan di sini Al-Quran, Lautan dan Indonesia. Nah, tadi belum ngomong sudah dikasih pertanyaan tiga sama Pak Humaydi. Jadi mungkin sebaiknya saya menjawabnya sambil jalan saja. Jadi yang kita lihat di sini, kenapa judul presentasi saya ada sisipannya, ada akhirannya, dan Indonesia. Bukan hanya seperti judul buku ini, Al-Quran dan Lautan, tetapi saya sebutkan Al-Quran, Lautan dan Indonesia. Jadi kalau boleh saya summary sebelum apa abstraknya lah begitu, sebelum saya memulai menjelaskan semua, saya sebetulnya ingin mengatakan begini, ada tiga hal yang sangat unik yang kita alami, bahwa satu, kita itu berada di suatu negara kepulauan terbesar di dunia. Tidak ada negara lain di dunia ini yang berada di suatu kepulauan dengan jumlah pulau 18.108. Suatu jumlah yang spektakuler. Dan tempatnya pun tidak main-main. Tempatnya adalah di tempat paling strategis di dunia. Nanti akan kita saksikan. Yang kedua, di tempat yang strategis itu ternyata didiami oleh umat Islam paling banyak di seluruh dunia. Kalau kita di luar negeri, kalau kita membaca berita tentang Indonesia, selalu Indonesia itu disebutnya sebagai Indonesia, negara dengan populasi Muslim terbesar. Jadi yang ketiga, itu istimewa sekali. Negara Timur Tengah itu seluruhnya kalau dijumlah cuma sekitar 20 juta saja. Tapi Indonesia 180 juta. Jadi istimewa. Keistimewaan yang ketiga adalah bahwa Al-Quran kita ternyata memuat kata laut lebih banyak daripada kata darat. Ayat yang menyebutkan, yang mencantumkan kata laut itu ada 43 ayat, tapi kata darat hanya 13 ayat. Padahal itu diturunkan di padang pasir. Nah, inilah tiga ini. Nantinya akan kita simak satu demi satu. Mari minta tolong. Bulan ini adalah bulan yang mulia. Sahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an wa bayyinati minal huda wal furqan. Hudalinnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan atas petunjuk itu, dan merupakan pembeda. Nah, saya akan membahasnya Al-Quran itu secara lebih spesifik dalam kaitannya dengan keberadaan kita yang istimewa tadi itu. Al-Quran yang diyakini oleh banyak orang di Indonesia, perkara dia mau melaksanakannya dengan baik atau tidak, tetapi kalau kita umat Islam ini Al-Qurannya dihinakan akan tersinggung, dan Al-Quran diangkat dimuliakan oleh umat Islam Indonesia, ternyata mengandung sesuatu yang sangat relevan dengan keberadaannya di Indonesia, yaitu banyak mengandung kata-kata tentang laut. Ada 43 ayat yang mencantumkan kata laut, dan hanya 13 ayat dengan kata darat. Dan kata laut yang ada di dalam Al-Quran itu ternyata bukan hanya laut dalam artian yang sejarah kenabian, misalnya Nabi Nuh atau apa namanya Nabi Musa, tetapi mengandung pembahasan atau konteksnya itu saintifik, ekonomi, politik, dan lain sebagainya. Cukup luas. Nah, kita akan melihat Al-Quran dan lautan dengan memulai ini. Kita itu ditempatkan di suatu tempat, planet namanya bumi, yang orang barat selalu mengatakannya apa, the blue planet, planet biru. Kenapa? Karena bumi ini ternyata itu hanya satu-satunya planet di tata surya yang dibungkus oleh air, yang ada airnya. Planet-planet lain dia terlalu panas sehingga enggak ada air, atau terlalu dingin sehingga airnya jadi es, beku. Nah, kalau kita tinggal di suatu planet yang isinya air, apa namanya, permukaannya itu dibungkus air, itu pasti Allah memberikan informasi tentang air itu sebagai tanda kasih sayangnya, sebagai tadi disebutkan sebagai petunjuknya. Kita dilengkapi tinggal di planet air, maka dilengkapi dengan instrumen, dengan petunjuk-petunjuk. Ini loh kelebihannya. Nah, laut ini ya, kita sebetulnya tinggal di kepulauan. Kita ini sebetulnya orang-orang pulau, ya, orang-orang, bukan orang daratan, bukan kontinental. Air laut itu tebalnya rata-rata sekitar 3,8 kilometer, yang terdalam 11 kilometer. Bumi, apa namanya, daratan itu dangkal sekali, hanya 800 meter, average 400 meter. Jadi kalau pulau-pulau kita ini hanya seperti ujung-ujung dari puncak-puncak bukit yang muncul ke permukaan laut saja. Di Pelabuhan Ratu nggak begitu jauh, kita turun ke selatan itu langsung turun sampai 1000 meter. Nggak sampai 500 meter dari bibir pantai, selang 1000. Pantai selatan tuh di selatan Jogja itu sampai kedalamannya 7000 meter. Dekat sekali. Dan setelah itu naik dikit lagi, lautan Indonesia itu, lautan Hindia maksud saya, itu sekitar 5000 meter rata-rata dalam sekali. Jadi bumi itu seperti bola air, ya. Kalau daratan itu diratakan, itu air itu tebalnya masih sekitar 3 km dibungkus air. Makanya laut itu istimewa, ya. Dan perbandingan sekarang, perbandingan antara jumlah daratan dan lautan itu sangat dekat sekali dengan perbandingan ayat tadi itu. Jadi ayat tentang laut banyak, maka laut banyak. Dr. Tariq Swaidan, dia menghitung betul. Saya tadinya tertarik juga menghitung, tapi saya pikir saya gak akan terperangkap dengan angka-angka. Tapi perhitungan beliau itu adalah bahwa permukaan daratan itu mencapai 28, berapa persen, dan lautan itu 72%. Itu sama dengan perbandingan ayat yang mencakup kata laut dan darat, perbandingannya. Kita akan melihat satu demi satu ayat, tidak semuanya karena banyak tadi. Jadi salah satunya surat An-Nahl, surat yang ke-16 ayat 14. Allah menundukkan lautan untukmu agar kamu dapat memakan daripadanya daging yang segar, dan supaya kamu dapat mengentaskan daripadanya sesuatu yang dapat kamu kenakan, kamu pakai, pakaian, perhiasan. Dan kamu saksikan kapal-kapal mengapung padanya, supaya kamu dapat mengambil atau mencari sebagian karunianya, dan mudah-mudahan kamu bersyukur. Jadi ada beberapa poin sini. Satu, lautan itu sudah ditundukkan. Ditundukkan. Dan setelah ditundukkan, artinya Allah memberikan fasilitasi. Manusia ditempatkan di bumi, yang tadi saya sebutkan itu bola air. Kemudian lautan itu sudah ditundukkan. Lalu kita diberitahu bahwa ada tiga manfaat, primer, sekunder, dan tersier di sini. Satu, makanan. Ya. Ada mineral, protein, garam. Kita makan kalau nggak pakai garam, nggak enak. Kan? Daging, kita baru memanfaatkan sedikit sekali daging-daging ikan. Rumput laut, obat-obatan, bioteknologi, banyak sekali obat-obatan dari laut. Yang kedua adalah sekunder, pakaian. Dalam beberapa tafsir yang lama, biasanya disebutkan kita bisa mengambil mutiara. Tapi sebetulnya, penafsir lain mengatakan bahwa kata tas tahriju talbasunaha itu adalah bukan hanya sesuatu yang mudah keluar, tapi sesuatu yang susah diambil dari laut, dientaskan begitu. Ya, nah itu dan talbasunaha ada sesuatu yang bisa dipakai, dikenakan. Pakaian. Ini jadi di dalam ruang ini misalnya, berapa persen komponen laut yang ada? Jangan kaget kalau saya katakan bahwa dalam ruangan ini komponen lautnya mungkin sekitar 80%. Baju-baju kita hampir semuanya sini adalah baju polyester kan, sintetis. Tidak ada yang ya ada yang mungkin pakai baju cotton kapas ya atau wool, tetapi bajunya kebanyakan adalah sintetis dan bajunya berwarna. Warna itu dari produk petrokimia. Sintetis, baju sintetis, polyester juga dari petrokimia. Dari mana bahan feedstocknya? Feedstocknya adalah dari nafta, naftalen, atau dari gas. Dari mana itu? Dari perubahan fosil-fosil di laut. Berapa puluh juta yang tahun yang lalu, atau ratus juta tahun yang lalu. Ya. Jadi akhirnya memang ujung-ujungnya itu berasal dari laut. Pakaian. Dan yang ketiga, kalaupun barang kita itu tidak dari laut, barang itu didatangkan dari tempat-tempat yang jauh dengan menggunakan kapal-kapal. Dan menarik juga nanti kita lihat bahwa kapal itu bukan sembarang kapal, ya. Kapal, penggunaan kata kapal di dalam Al-Qur'an di sini tidak bukan bentuk kapal gitu saja, tetapi sesuatu yang mengapung di atas. Dan setelah kita mendapatkan tiga itu, apa? Ketiga-tiganya adalah nikmat dari Allah yang harus kita kejar. Tadi dibilang di ujungnya adalah dan supaya kamu mencari sebagian karunia-Nya, suatu nikmat. Dan ujung akhirnya adalah syukur sebagai manifestasi iman. Yang menarik dalam ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas tentang laut tadi, itu ujung-ujungnya adalah wala'allakum tashkurun. Kalau pembahasan mengenai angkasa luar misalnya, atau kebesaran Allah yang lain, biasanya ditunjukkan, apakah kamu tidak memikirkannya? Apakah kamu tidak menggunakan akalmu? Itulah tanda-tanda bagi orang yang memikirkan sesuatu yang berhubungan dengan intelektual kita. Tetapi ketika membicarakan tentang laut, ujungnya adalah tashkurun. Supaya kamu bersyukur. Karena apa? Karena itulah nikmat banyak sekali kita saksikan di sini. Tadi saya sebutkan kita tidak merasa bahwa kita sebetulnya tergantung kepada laut. Gitu. Lantai kita yang dari marmer yang bagus itu dari coral reef berapa tahun yang lalu. Sajadah kita ini dari polyester, dia dari bahan petrokimia, hasil ubahan dari naftalen. Baik, ayat yang berikutnya. Ayat yang ini adalah ayat pertama yang menggoda saya pertama kali sekitar 20 tahun yang lalu untuk memulai mencari-cari gitu. Apa sebetulnya? Ada apa yang Al-Qur'an katakan tentang laut? Nah, ini ayat ini, surat Ats-Tur ayat yang ke-6. Wal bahri masjur. Dan laut yang di dalam tanahnya ada api. Laut yang di dalam tanahnya ada api. Ini untuk kita hari ini pun susah memahami. Bayangkan pada waktu ayat ini turun di tengah padang pasir, ya, lihat laut aja belum pernah barangkali ya, umat Nabi, apa namanya, para sahabat pada waktu itu. Tapi Nabi Muhammad ketika mendapat wahyu ini menyampaikan semuanya iman. Gitu. Ya, saya tidak menafsirkan ayat ini, tetapi saya ingin menunjukkan satu paralelitas apa yang kita lihat di laut saat ini. Di lautan Pasifik dan lautan-lautan dalam yang lain, seperti lautan Hindia juga di sebelah selatan Sumatera, ya, atau di antara Pulau Hawaii dan benua Amerika, itu ada retakan-retakan pada kedalaman sekitar 3.000 meter, retakan yang mengeluarkan itu apa namanya, panas sekali, mineral yang panas, suhunya sampai 400 derajat Celcius. 400 derajat Celcius. Air kita itu kalau ngerebus air itu hanya 100 derajat Celcius. Ini 400 derajat Celcius. Dia tidak mendidih karena apa? Karena tekanan di situ tinggi sekali. Ya. Dan air pada kedalaman 2000 itu suhunya sudah sekitar 4 derajat Celcius, seperti air es, dingin sekali. Satu kondisi yang tidak alamiah, tapi di sana ada sumber-sumber panas yang sangat panas. Kita mungkin sebagian sudah lihat TV Discovery Channel dan bagaimana di kepulauan Hawaii itu kelihatan apa namanya, itu seperti yang di ujung kanan, ya, Mauna Kea, Mauna Ulu itu anunya apa namanya, lavanya turun sampai ke dasar laut, masih terus terbakar terusnya. Dan yang contoh yang dekat dengan kita adalah Gunung Krakatau. Dan sebetulnya kita ini pulau-pulau Jawa ini, kita ini sebetulnya tinggal di ujung-ujung gunung. Pulau Jawa adalah pulau dengan jumlah gunung berapi terbanyak di dunia. Ada sekitar 50 gunung berapi sebetulnya di sini. Ya, kita ini orang lain heran kok berani-beraninya tinggal di ujung-ujung gunung gitu kan. Orang Brunei enggak pernah lihat gunung berapi. Iya. Kita hanya tinggal di ujung-ujungnya itu. Nah, ini Gunung Krakatau sudah mulai naik kan? Ya. Dia tadinya adalah gunung berapi yang berada di dasar laut. Kemudian dia muncul. Kita lihat sebetulnya apa namanya, slide berikutnya. Di lautan Pasifik. Ini saya cuma punya lautan Pasifik. Sebetulnya di lautan Hindia juga begini. Jadi yang titik-titik ini gambar lautan, peta lautan Pasifik. Sebelah ujung kiri adalah Australia. Ujung atas kanan itu Kanada, Amerika. Ya. Yang titik-titik di tengah laut itu adalah gunung-gunung berapi. Jadi di bawah lautan Pasifik itu berada apa namanya, terdapat puluhan ribu gunung berapi. Semakin orang memahami, pakai kapal selam mereka mendata data-data apa, mengumpulkan data baru tentang keberadaan gunung-gunung berapi ini besar-besar. Sebetulnya Pulau Hawaii itu, saya pernah ke sana, di Pulau The Big Island of Hawaii itu sebetulnya adalah hanya ujung saja dari suatu gunung berapi terbesar di dunia. Karena dia dasarnya itu dalam kan, tapi dia sudah mulai naik nih. Nah, yang atas ini pulau. Orang tinggal di sana gitu. Tapi gunungnya sudah umurnya sudah jutaan tahun kan. Iya. Dan ini gunung-gunung yang lain belum sampai muncul ke permukaan, tapi banyak sekali. Kemudian kita lihat ayat berikutnya, surat An-Nur, surat yang ke-24, ayat yang ke-40. Ayat ini menceritakan tentang orang yang tidak mendapatkan petunjuk daripada Allah, tidak mendapatkan petunjuk iman, tidak mendapatkan hidayah iman, orang yang celaka lah begitu ya. Dan itu digambarkan berada di dalam gelap gulita di lautan yang dalam, yang diliputi ombak, yang di atasnya ombak pula, dan di atasnya lagi awan, gelap gulita yang bertindih-tindih. Coba, kalau ini bukan wahyu, kalau ini tulisan Nabi Muhammad, seperti dituduhkan oleh para orientalis barat, maka akan mudah menuliskannya sebagai gelap di padang pasir ketika malam tak berbintang, tak berbulan. Ya, gampang kan? Tapi karena ini wahyu, Nabi Muhammad pun juga mungkin pada waktu itu tidak usah mudah apa namanya, tidak susah-susah menjelaskan. Pokoknya inilah seperti gelap gulita di lautan yang dalam. Lautan yang dalam gelap gulita. orang-orang baru tahu bahwa lautan itu gelap gulita di bawahnya. Itu baru sekitar tahun 50-an, 50-60. Ketika kapal selam sudah bisa turun lebih dalam dari 200 meter. Sebelumnya orang tidak tahu. Dikiranya laut ya begitu saja kan. Kalau kita pergi ke Pelabuhan Ratu atau ke Ancol, lautnya biru, hijau gitu. Tidak ada bayangan bahwa laut itu gelap gulita. Tapi laut sebetulnya seperti ini. Ketika kita turun 200 meter dari permukaan laut, sinar matahari sudah tidak ada yang tembus, terpantul. Dan setelah itu gelap gulita. Gelap gulita abadi, tidak peduli siang, tidak peduli malam, gelap hitam. Dan suhunya pun demikian. Suhu yang enak buat berenang itu cuma di atas, sekitar 27 derajat Celcius itu saja. Begitu dia turun 250 meter di bawah itu, suhu di sana langsung drop, thermocline, 4 derajat Celcius. Dingin sekali, dingin 4 derajat. Terus sampai mendekati dasar laut itu, yang ribuan meter tadi. Nah, kalau kita membayangkan, yang terang itu sebelah mana? Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau dari jauh mungkin nggak kelihatan. Di ujung itu, di atas itu saya tunjukkan sedikit garis putih itu. Ya, garis putih di ujung itulah cahaya yang tersisa. Yang sisanya ini adalah lautan yang gelap gulita. Suhunya dingin, tidak ada cahaya dan tekanannya tinggi sekali. Atau mungkin bapak-bapak ada yang meletakkan kabel dasar laut, mungkin punya pengalaman tentang ini. Saya dulu waktu kerja di Caltex, kita pernah survei di Pulau Nias. Itu tarik satu alat di belakang kapal kita untuk survei seismik. Suatu saat itu alatnya tuh putus ininya apa pelampungnya, sehingga dia tak jatuh ke bawah ini 500 meter sekitar. Begitu kita angkat alat itu, angkat yang alatnya itu seperti besi apa namanya, peluru kendali gitu ya bentuknya itu. Itu kalau orang Jawa bilang meleot gitu. Seperti apa namanya? Seperti Pepsodent yang kalau kita remas gitu. Karena apa? Tekanannya tinggi sekali. Jadi suatu keadaan yang sangat tidak bagus, tidak mengenakan dan mencelakakan. Itulah Allah menggambarkannya pada orang yang tidak mendapat petunjuk iman. Cantik sekali, tepat sekali. Maka alhamdulillah kita yang mendapatkan hidayah iman itu, kita terlepas dari kondisi lautan gelap gulita itu tadi. Dan disebutkan tadi di ayat lain adalah laut itu berlapis-lapis. Nanti akan kita lihat, lapis-lapis. Dari sini saja kita lihat tadi, lapisan ke atas itu cahaya. Di bawahnya adalah daerah tidak bercahaya. Amphotic zone. Ya. Temperaturnya juga berlapis-lapis. Keasinannya juga berlapis-lapis. Gitu. Dan arusnya pun juga begitu. Jangan dikira kalau arusnya ke sana, di atas, di bawah itu juga akan ke sana semua. Enggak. Ada yang ke sana, di bawahnya itu kebalikannya, 180 derajat. Jadi lapisan-lapisan laut itu dengan cantik digambarkan juga di ayat ke-40 surat An-Nur nih. Dan karena temperatur yang dingin di dasar tadi itu, ini suatu berkah juga. Jadi gas-gas yang bocor dari dasar, dari dalam bumi, itu tidak bisa lepas begitu saja. Mereka terjebak dengan adanya perbedaan suhu. Ya. Dan itu yang menjadi ini, es gas. Gas es namanya gas hidrat. Saat ini gas hidrat ini belum diproduksi, belum dieksploitasi. Ya. Tetapi cadangannya menurut para ahli begitu besar. Ya. Jadi dianggap sebagai energi masa depan. Insya Allah di beberapa tempat di Indonesia juga terdapat seperti ini. Ya. Itu jadi es yang bisa dibakar. Gitu. Gas es yang membeku. Nah, agak susah membayangkan. Ya. Kayak es goreng gitu. Ini adalah potensi cadangan gas alam raksasa di bawah lapisan dasar laut dalam. Kemudian ayat yang berikutnya di surat Hud, surat yang ke-13 ayat yang ke-37. Dan buatlah bahtera itu dengan pengawasan dan petunjuk wahyu kami. Dan janganlah kamu bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang zalim itu. Sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan. Ini adalah perintah Allah kepada Nabi Nuh untuk membuat kapal. Sadar atau tidak bahwa kendaraan, satu-satunya kendaraan yang cara pembuatannya dengan blueprint dan supervisi langsung melalui wahyu oleh Allah hanya kapal. Ferrari, BMW, Mercedes enggak kan? Mungkin pakai wahyu lah, pakai inspirasi begitu terus bikin. Tetapi kapal disebutkan dalam surat ini, Hud ini, itu dengan pengawasan mata kami dan dengan wahyu petunjuk kami. Dan di situ disebutkan fulku, kapalnya itu fulku, sesuatu yang mengapung. Jadi bukan ayat misalnya ketika Nabi Musa melubangi kapal itu katanya di situ dipakai safina, perahu gitu ya. Jadi kalau ini fulkun itu suatu yang lebih luas dari sekedar bentuk kapal. Akan kita saksikan. Bagaimana laut yang telah ditundukkan oleh Allah itu dapat memudahkan membawa barang untuk kita, ya, dan mempercepat pembangunan. Ada satu paradigma yang keliru, bahwa laut itu adalah kendala. Yang betul adalah laut itu adalah memudahkan kita untuk melakukan pembangunan sebetulnya. Salah satu contoh adalah ladang-ladang minyak di lautan Kaspia di Rusia, apa namanya, bekas jajahan Rusia, di Kazakhstan, bekas jajahan Soviet, ya. Dan yang itu besar sekali cadangannya. Dan dibandingkan dengan cadangan yang ada di lepas pantai Afrika Barat, Nigeria. Dua cadangan minyak itu mana dulu yang cepat menjadi dolar? Yaitu yang ada di Afrika Barat. Yang di Kazakhstan itu untuk mengembangkan perlu ngebom Afghanistan, perlu ngebom Irak, perlu memfitnah Iran dan sebagainya. Karena apa? Minyak itu tidak bisa dibawa keluar, nggak ada pipanya. Pipanya kok lewat negara Islam semua, susah tuh. Ya. Lah, kalau yang di Afrika Barat, dia di atas laut, ya. Apa namanya? Di dasar laut. Mudah sekali. Ini yang di ujung kanan kuning seperti kursi terbalik itu adalah bagian bawah dari anjungan minyak. Dibuat di Korea Selatan. Ditarik melalui perairan kita terus sampai ke Afrika Barat. Ini yang ujungnya ini juga yang bawah itu adalah FPSO namanya. Jadi dia juga fasilitas produksi, dia juga untuk memproses dan nanti juga untuk pengapalan gitu. Sekaligus pada satu kapal dibikin di Korea Selatan, ditarik melalui Selat Malaka terus sampai ke Afrika Barat dan langsung produksi. Cepat sekali. Kurang dari 10 tahun produksi itu sudah dibuat. Terima kasih Pak Ayub. Pak Ayub dulu teman saya di Caltex. Kemudian yang ini juga itu ladang minyak Troll di North Sea, Laut Utara. Itu juga dibangun juga di darat anunya, fasilitasnya cemplungkan ke air, diapungkan, ditarik. Begitu cepat membangunnya. Tapi kalau di darat susah sekali. Seperti itu di atas cruise, itu seperti hotel tingkat 10. Nah, dia bisa berpindah dengan cepatnya dibandingkan dengan kalau kita pindahkan hotel apa di sini yang besar apa? Panghegar. Hotel Indonesia lah, kita tarik enggak bisa kan? Tapi kalau cruise itu bisa dimasukkan. Katakanlah bikin cruise naikkan ke Bengawan Solo, tarik gitu. Hari ini ada di Surabaya, besok ada di Solo, gitu bisa, gitu kan? Salah satu contoh kemarin, apa namanya, beberapa tahun yang lalu, itu ada fasilitas apa pembangkit listrik di Paiton itu mau memasang generator besar. Generatornya turunnya di Tanjung Perak, Surabaya. Mau dipasang ke Paiton di berapa kilo di selatan Jawa. Berhari-hari untuk membawa itu satu generator itu. Dan itu jembatan juga harus disangga, pohon-pohon harus dipotong berhari-hari untuk membawa itu. Tapi coba, seandainya itu dicemplungkan, apa namanya, diapungkan ke air, ditarik, seperti di apa namanya yang contoh di Afrika Barat tadi, begitu cepat dilaksanakannya. Baik, itulah apa namanya kenikmatan dengan adanya laut dan sesuatu yang mengapung tadi. Ayat yang berikutnya surat Al-Jasiyah yang ke-12. Allah menundukkan lautan untukmu, sekali lagi disebutkan di sini, supaya kapal-kapal dapat berlayar dengan padanya dengan seizinnya, dan supaya kamu dapat mencari sebagian karunia-Nya, dan mudah-mudahan kamu bersyukur. Sekali lagi bersyukur tadi. Tadi surat An-Nahl, ini surat Al-Jasiyah. Dan saya kira ini juga sudah dipahami oleh ulama-ulama Islam pada waktu dulu, pada abad keemasan sains dan teknologi Islam. Karena apa? Peta dunia pertama yang dibuat oleh Al-Idrisi, ya, tahun abad ke-11. Ternyata peta dunia pertama itu dibuat oleh orang Islam, gitu. Atas perintah Raja Spanyol. Dan globe itu yang bulat di sebelah apa namanya bola bumi itu abad ke-13 Abdurrahman As-Sufi juga sudah membuat itu. Berarti pada waktu itu orang-orang Islam sudah melakukan perjalanan kemana-mana. Dalam buku saya menyebutkan tentang penemuan Amerika itu lebih 600 tahun sebelum Columbus. Itu orang-orang Islam sudah berada di sana. Itu banyak buktinya. Sampai hari ini pun kalau bapak-bapak sekalian melihat peta Amerika, coba nanti lihat peta Amerika, perhatikan nama-nama di Amerika hari ini, peta hari ini, akan kita saksikan misalnya gunung-gunung, kota dan sebagainya, sungai gitu, itu berasal daripada kosakata bahasa Arab. Ya. Misalnya ada pegunungan besar dekat Sierra Nevada dari utara ke selatan, itu namanya pegunungan Absaroka. Absor, ya pak, apa artinya pak? Ya, melihat ya. Jadi tempat itu turun begini terus landai sekali Great American Plain itu di tengah. Itu bisa lihat kemana-mana. Itu namanya masih ada sampai sekarang. Jadi ayat-ayat ini saya kira sudah memberikan inspirasi kepada umat Islam pada waktu itu untuk melakukan perjalanan ke seluruh dunia. Mengumpulkan informasi, mencatat, sehingga Al-Idrisi pada abad ke-11 sudah bisa membuat peta dunia yang pertama. Di ayat lain surat Ar-Rahman sering kita dengar, Dia membiarkan dua laut mengalir, yang keduanya kemudian bertemu. Antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing. Dua laut ketemu, ada batas di antaranya yang tidak dilampaui masing-masing. Ada lapisan-lapisan. Batas itu bisa batas kiri kanan atau bisa batas atas bawah. Ya. Yang saya akan tunjukkan, yang pertama yang atas bawah. Lapisan-lapisan dan batas laut. Laut tadi saya sebutkan atas, tengah, bawah itu tidak sama karakternya. Nah, ini salah satu contoh saja. Perilaku gelombang suara ketika merambat di air laut. Ternyata itu tidak sama di permukaan, di tengah dan di bawah. Orang belum lama tahu bahwa ternyata ada satu lapisan pada sekitar 250 sampai 500 meter. Itu suara itu seperti terjebak di situ. Ya. Boleh dibilang kalau kita berbisik-bisik pada lapisan laut di situ, itu bisikannya terdengar sampai ribuan kilometer. Ya. Ikan-ikan paus, ikan-ikan yang melakukan migrasi itu berkomunikasi pada level ini. Nah, ini mungkin bapak-bapak yang di Telkom ini nanti perlu menyelidiki ini lebih dalam. Mungkin bisa come up dengan satu ide yang bagus gitu. Saya menawarkan di buku saya, jangan-jangan ya, ini seperti waveguide ya. Jadi waveguide itu kalau ada suara situ dia terpantul terus di situ, bouncing ya. Dia nggak akan lepas, ya dia ada sebagian yang lepas, ada sebagian yang enggak gitu. Jangan-jangan di masa depan itu orang tidak meluncurkan satelit ke atas apa namanya ke ionosfer, tapi menenggelamkan satelit ke bawah, kemudian menangkap suara melalui transmisi itu. Wallah alam, bapak-bapak lebih ahli dari saya. Ya, itu ada satu lapisan namanya sofar channel. Sofar channel di kalangan apa namanya ahli geofisik dikenal sebagai itu. Merupakan communication channel in the water layer. Dan kemudian batas yang tegak, batas kiri kanan secara geografis. Ini contoh berikutnya ya. Adalah Indonesia dalam skala besar. Sering kita lihat kalau misalnya batas itu dua laut, misalnya masuknya sungai ke lautan, itu sungai dan laut, boleh juga gitu kan. Tafsir-tafsir lama telah menyebutkan begitu, masuknya sungai ke laut itu ada batas. Memang kalau kita naik pesawat kita lihat batasnya itu. Atau batas ketika salju mencair itu ada batas kelihatan ya. Tetapi saya ingin mengelaborasi nanti dengan batas keberadaan kita di batas dua laut. Indonesia secara makro batas dua lautnya itu berada di antara lautan Pasifik dan lautan Hindia. Dua lautan terbesar di dunia itu kita terletak di antaranya. Dan disitulah banyak terdapat lu'lu wal marjan. Nanti yang kita lihat satu-satu. Dan surat An-Nahl, surat berikutnya. An-Naml. An-Naml surat yang ke-27 ayat 88. Tentang gunung-gunung yang berjalan. Dan kamu lihat gunung-gunung itu, kamu sangka dia diam di tempatnya. Padahal ia berjalan sebagai jalannya awan. Gunung-gunung itu berjalan seperti jalannya awan. Cuma masalahnya, waktu kita dan waktu gunung itu lain. Kita berjalan terlalu cepat, gunung berjalan lambat. Sehingga seolah-olah secara relatif gunung itu berhenti, tetapi gunung itu berjalan. Ya. Contohnya adalah ini, gambar berikutnya. Adanya fosil-fosil, ini fosil yang ada di puncak-puncak gunung. Di gunung Himalaya, di puncaknya ada fosil. Fosil ikan, fosil kerang laut. Bagaimana? Apakah dulu pernah terendam laut? Gitu. Apakah air laut pernah setinggi gunung Himalaya? Atau pernah setinggi gunung ini di Kanada, di hemisfer utara? Dan ini kan menunjukkan jalannya. Coral reef itu tidak tumbuh di lautan yang dingin. Dia tumbuh di kawasan Indonesia, kawasan hangat, air hangat. Ya. Tetapi fosilnya dia ada di gunung di hemisfer utara yang begitu dingin. Kan ini artinya gunung itu berjalan. Dari tempat tropis kepada tempat subtropis. Ya. Dan dari dasar laut dia bergerak, terlipat, naik sampai ke ketinggian ribuan meter dari permukaan laut. Ini bukti bahwa gunung-gunung berjalan. Baiklah, tadi saya sebutkan bahwa pembahasan saya Al-Quran, lautan, dan Indonesia. Ya. Menjawab mudah-mudahan. Ya. Indonesia. Berikutnya. Andaikan ada seorang presiden Indonesia, siapapun dia, ingin mengunjungi semua rakyatnya, salaman sama setiap orang di pulau-pulau itu, satu hari satu pulau, butuh 49,6 tahun. Jadi gak cuma dua periode, dia butuh berapa periode. Dia membutuhkan waktu yang lama. Ini apa namanya, hiperbolis. Saya ingin menunjukkan, kenapa? Karena, coba klik. Kita adalah negeri dengan 18.108 pulau dan berada di batas dua samudra, saya sebutkan tadi. Apa kelebihannya batas dua samudra? Kita punya kelebihan geofisik, geologi, budaya, peradaban, geopolitik, fisik, biologis, ekonomis. Kita klik satu persatu. Geologi, geofisik. Ya. Selain suatu kenikmatan, kita juga sudah mengalami kemarin pada bulan Desember, 25 Desember 2004, tsunami. Nah, ini adalah peta seismisitas di Indonesia, peta gempa bumi Indonesia. Ya. Tidak ada negara dimanapun di dunia ini yang punya kepadatan gempa bumi seperti negara kita. Orang juga heran, mau-maunya tinggal di Indonesia. Bukan saya alasan saya pergi di Indonesia loh. Kita berada di suatu jalur gempa. Ya. Tetapi karena kita biasa, kita tidak pernah merasakan, dan gempanya itu juga kecil. Cuma sekali-sekali besar seperti yang di Aceh atau Nias itu kemarin, ya. Itu katanya berapa? Siklus 200 tahun, ya. Ya, nanti kita tunggu 200 tahun lagi akan ada yang besar lagi. Tapi kalau kita tahu begitu, kalau kita tahu bahwa kita tinggal di kawasan itu, kita seharusnya siap gitu. Orang Jepang juga sama, dia di jalur juga. Jadi siap. Kita juga seharusnya siap. Membangun bangunan, kita harus perhatikan berapa garis pantai, berapa naiknya air laut itu kemungkinan sampai naik gitu kan. Jadi membangunnya jangan asal-asalan gitu. Tata ruangnya harus betul. bangunan strukturnya juga harus betul. Ini informasi bagus, gitu kan. Kemudian tadi seharusnya kembali lagi kan. Ya, klik yang di ujung ini. Yang kedua adalah keberadaan kita di antara dua samudra tadi mempunyai keuntungan dalam segi budaya dan peradaban. Ya. Ini, kalau kita mendengar tentang pelaut kita itu nenek moyangku orang pelaut. Ya. Ya. Pelaut Indonesia itu adalah ternyata pengeliling dunia yang pertama. Kalau kita dengar dulu dari literatur barat yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia, bahwa pengeliling dunia pertama itu adalah Magellan's. Ya. Ternyata di kapal Magellan's itu ada 9 orang Indonesia. TKI, TKI. Iya. Jadi ada 9 orang awak kapal Indonesia yang direkrut oleh Magellan's di pantai barat Afrika. Artinya, orang-orang Indonesia itu sudah pakai perahu menyeberang dari lautan Indonesia sampai ke Afrika. Hebat kan? Dan sebelum itu, ribuan tahun sebelumnya, orang-orang kita, karena mungkin berada di perbatasan tadi, kita bisa bikin perahu dan sebagainya, bisa memenuhi laut, pulau-pulau di lautan Pasifik itu. Ya. Jadi orang New Zealand itu asalnya juga dari Indonesia. Orang Hawaii juga dari Indonesia. Di Hawaii itu asalnya juga dari Indonesia. Hawaii itu sebetulnya asal katanya dari Hawaiki. Hawaiki itu Jawa kecil. Iya. Dan bahasanya banyak yang mirip. Di Maori, di New Zealand, suku Maori itu bahasanya mirip kita. Saya pernah tinggal di New Zealand 1 tahun. Di sana orang Maori kalau menghitung tahi, rua, toru, fa, rima, ono, fitu, woru. Udah. Sama, mirip. Ya. Sama dengan orang, kalau kita kumpul-kumpulkan begitu, itu mirip dengan bahasa campuran dari kepulauan kita. Ya. Australia itu dulu sudah biasa dikunjungi oleh ini foto ini Puang Baso namanya. Puang Baso orang Bugis Makassar sudah sampai di Australia jauh sebelum Abel Tasman dan Thomas Cook menemukan Australia. Orang Barat kan sukanya bilang menemukan gitu kan. Padahal yang sudah ada di sana adalah orang-orang kita. Kemudian perahu Borobudur itu. Borobudur abad keberapa? Abad ke-6, abad ke-8. Tahun 700 something. Itu dia orang Indonesia sudah mendokumentasikan bentuk perahu yang begitu cantik. Yang kemudian tahun 2003 kemarin dibikin replikanya Samudra Raksa dan ditumpangi dari Madura sampai ke Ghana, Afrika Barat. Dan yang luar biasa ada satu catatan itu, satu itu penumpangnya adalah Niken Maharani, seorang sarjana IPB yang pakai jilbab terus, ya. Dan dialah pelaut yang menunjukkan bahwa orang Islam Indonesia perempuan itu juga mampu untuk menjadi pelaut yang melintasi seperti itu dalam kapal yang tidak pakai mesin. Gitu. Baik, yang kemudian kembali lagi, Rick. Geopolitik. Inilah aset geopolitis yang kita berada di dua laut itu. Itu mempunyai aset geopolitis yang sangat strategis. Bapak-bapak, ibu-ibu, Selat Malaka itu dilewati 1/3 tanker dunia. Produksi minyak kita itu cuma sekitar 1 juta barel. Tetapi minyak yang mengalir di atas tanker-tanker yang melalui Selat Malaka yang sempit itu sampai 10,3 juta barel per hari. 10 kali lipat dari produksi kita sendiri. Ya. Selat Malaka itu lebih penting dari terusan Suez dalam segi pengaliran minyak. Saya harap Bapak-bapak bisa membaca read between the lines, bagaimana pentingnya ini. Gitu. Karena apa? Karena 80% kebutuhan energi Jepang, Korea, dan Cina itu dilayani oleh kapal yang itu tadi. Artinya, Tidak salah kalau seorang pengamat Amerika menyebutkan pertumbuhan ekonomi Asia itu tidak bisa berjalan tanpa kestabilan Indonesia. Indonesia is the bedrock, ya, bedrock dasar daripada pertumbuhan Asia Timur. Karena kalau minyaknya nggak sampai ke Jepang, nggak sampai ke Korea Selatan, nggak sampai ke Taiwan dan sampai ke Cina, yang saya sebutkan tadi 10,3 juta barel per hari, gitu. Pabrik-pabrik mereka mau bikin apa? Toyota nggak bisa bikin mobil. Dan kemudian setelah mereka jadi produk, Cina kan terkenal sebagai apa namanya pabrik dunia, kan? The Global Factory. Semua bikinkan ke Cina, Cina. Habis dari Cina semua dibawa keluar. Ketika dibawa keluar ke Cina, apa namanya? Mereka melalui perairan kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, perairan kita itu dilewati oleh 44% kapal dunia. Hampir separuh armada dunia itu melalui perairan kita. Yang lewat Selat Malaka saja itu sekitar 50 ribu dalam satu tahun. Itulah yang saya bilang aset geopolitik yang sangat penting. LNG dunia juga begitu. Sekitar 50% itu lewat dari perairan kita. Klik berikutnya. Nah, ini Selat Malaka. Ini foto satelit. Foto satelit menunjukkan Malaysia, Sumatera, Singapura. Itu Selat Malaka yang kecil. Saya sebutkan, ini saya tunjukkan dari angka-angka tadi. Selat Malaka itu adalah kunci ekonomi dunia. Mudah-mudahan saya enggak berlebihan dalam menyebutkan tadi. Ketika kita lihat bahwa berapa banyak minyak yang lewat situ, berapa banyak produk yang lewat situ. Tahun lalu ada satu kapal tanker, apa namanya, satu kontainer kargo dari Korea Selatan melintasi perairan Selat Malaka menuju ke Eropa. Dia senggolan terus kemudian mau tenggelam. Ketika dia tenggelam, oleh Singapura didorong ke perairan Riau, ditenggelamkan di perairan Riau. Wah, ini nakal juga kan. Di dalam kapal itu isinya berapa? 5.000 mobil Hyundai. Satu kapal. Itulah pentingnya, kan? Yang 44.000 yang lain, kapal itu berapa isinya? Katanya Pak Rohmin Dahuri pada waktu bedah buku sama saya bulan Februari lalu, triliunan dolar US dollars, nilai ekonomi yang melalui perairan kita aman dan gratis, dan kita tidak mendapatkan manfaat apa-apa. Betapa sayangnya Singapura yang menjadi negara yang begitu mendapatkan manfaat dari ini. Baik, selanjutnya klik di ujungnya. Kita lihat lagi keberadaan kita di batas dua samudera tadi secara fisik biologis di atas, ya. Tadi kita bicara ekonomi, budaya, sekarang dari segi biologis. Ini peta yang saya ambil dari bukunya orang barat. Dia mengatakan the most biodiverse ocean realm worldwide. Jadi kondisi biologis lautan kita itu sangat istimewa. Yang hijau memenuhi perairan Indonesia itu adalah distribusi rumput laut. Bandingkan negara lain kurang banyak, ya. Kenapa? Karena kita tempatnya sangat istimewa. Subur, tempat mengalirnya air. Tahu enggak? Lautan Pasifik sama Lautan Hindia itu ketinggiannya tidak sama. Karena tidak sama, terjadi aliran arus. Arus yang disebut Arlindo, arus lintas Indonesia. Yang lewat Selat Makassar saja 9 juta meter kubik per detik. Itu bawa apa saja? Bawa plankton, bawa ikan. Makanya tidak heran bahwa populasi ikan paus, apa namanya, spesies ikan paus yang ditemukan di kita itu yang terbanyak di dunia. Mungkin dia tidak tinggal di Indonesia, tapi dia lewat di perairan kita. Lewat di perairan kita. Jadi tanker aja lewat, masa ikan paus nggak lewat, ya? Ya. Nah, kemudian klik lagi, diklik saja. Saya ambil dari bukunya Pak Rohmin Dahuri. Bahwa antara di dunia ini ada satu tempat yang merah itu, antara Filipina, Sumatera dan Papua Nugini, itu adalah coral triangle, segitiga koral, di mana populasi koral itu yang terlengkap terbanyak di dunia. Ya. Ya karena tadi dia itu segar, dapat air segar terus. Kalau bapak-bapak yang suka pelihara ikan ya, kan airnya diaerasi begitu ya, supaya ikannya segar bisa beranak segala macam. Tidak mengherankan kalau ada Arlindo tadi, air yang mengalir abadi boleh dibilang. Ya. Kalaupun kita bikin polusi, insya Allah terdorong juga gitu. Iya. Klik lagi pak. Dan satu lagi, kita punya krisis energi kan? Karena kita sebetulnya belum memanfaatkan beberapa sumber-sumber energi lain. Kita masih bergantung betul-betul kepada minyak dan gas. Padahal keberadaan kita di Indonesia ini sangat istimewa. Oke lah, saya tidak membahas tentang geotermal atau angin yang sebetulnya juga mendapat manfaat karena kita berada di batas dua lautan tadi. Ini adalah suhu permukaan air laut. Ini peta dunia yang digelar begitu. Indonesia di sebelah sana, di dekat dengan yang gambar merah itu. Satu blok merah itu ya. Suhunya tinggi airnya. Tinggi maksudnya enak, hangat, 24 derajat Celcius ke atas, 27 buat berenang enak. Tetapi itu punya implikasi. Surat An-Nur tadi mengatakan berlapis-lapis. Nah, lapisan atas yang hangat dan lapisan dalam yang begitu dingin itu bisa dimanfaatkan untuk membangkitkan energi, bisa membangkitkan listrik. Namanya OTEC, Ocean Thermal Energy Conversion. Negara mana yang punya kombinasi seperti ini? Tidak banyak. Amerika aja enggak punya. Punya sedikit sekali. Ya. Itulah berkah berada di batas dua laut. Yang saya pikir itu mungkin penjabaran dari lu'lu wal marjan tadi. Bukan hanya mutiara itu saja, tetapi keberadaan di antara dua laut di batas itu tadi mendapatkan banyak manfaat. Oh, kembali ke yang tadi, klik yang ujungnya. Ya, sudut ini. Kita kembali. Dan yang terakhir saya kira ekonomi ya. Ini sebenarnya pengulangan saya tadi. Bukan jalur perekonomian dunia. Karena tanker-tanker besar dan barang-barang produksi atau mesin-mesin ini kapal yang menggendong kapal lain, kapal yang menggendong anjungan minyak. Ingat tadi surat Hud tadi ketika menyebutkan kapal itu tidak safina tapi fulku, sesuatu yang mengapung. Kita saksikan bentuknya bisa macam-macam begini, diapungkan. Lebih enak membuat itu kalau mengapung. Bayangkan kalau membuat seperti ini kemudian diangkat di darat, berapa tahun bisa pindah. Tapi sekali diapungkan ke air, boleh dibilang ditarik pakai takbut saja, kapal kecil itu jalan sudah gitu. Itulah suatu kenikmatan yang Allah berikan tadi. Laut sudah ditundukkan ya. Untuk kita. Kita diminta untuk mengambil karunianya dan kita diminta untuk bersyukur. Inilah kenikmatan itu. Dan lokasi kita sekali lagi berada di jalur yang sangat penting. Baiklah, klik berikutnya. Laut bagi dunia perminyakan juga makin hari makin penting, yaitu eksplorasi minyak makin lama makin ke laut dalam sekarang. Termasuk salah satunya saya harus ke Brunei itu saya membantu eksplorasi laut dalam, Pak. Di Brunei kita mulai melakukan eksplorasi di kedalaman laut mulai dari 1.500 sampai 2.500 meter. Sedangkan di Indonesia, di Selat Makassar, kita sudah biasa dengan kedalaman 2.500 meter. Dalam sekali itu ya. Baik, berikutnya. Ini potensi klaim Indonesia yang belum diajukan. Kita sebetulnya boleh mengklaim luasan lautan lagi di tiga tempat, di Lautan Hindia, di bawah Pulau Bali, dan di atas Papua. Itu klaim yang di bawahnya ada kemungkinan banyak metal, jadi kandungan emas, perak, dan lain sebagainya di kedalaman itu. Kita tunggu saja pemerintah mengadukan klaim enggak. Ini batasnya adalah tahun 2009. Kalau kita tidak melakukan klaim, itu hilang. Dan itu tidak berpotensi konflik dengan negara lain. Tidak seperti Ambalat atau Sipat dan Likitan. Berikutnya, teruskan. Baik, ini sudah biasa. Surat Ar-Rum 30-41 telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan oleh perbuatan tangan manusia. Supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Biasanya interpretasinya adalah kita membuat polusi di permukaan laut. Tetapi kita juga bisa mengartikan bahwa kita membangun sesuatu di tempat yang tidak seharusnya. Sehingga ketika laut itu naik, maka laut sebetulnya ya normal-normal aja, dia naik turun gitu kan. Cuma kita salah membangun rumah di tempat yang keliru, sehingga kena ombak gitu. Jadi itu kan tangan-tangan kita, desain tata ruang kita keliru. Kita masih memikir seperti orang-orang daratan, tetapi sebetulnya kita tinggal di kepulauan terbesar di dunia. Tsunami 12 tahun terakhir itu separuhnya ada di Indonesia. Tapi kita baru kaget-kaget kemarin waktu Desember. 5 dari 11 tsunami besar itu berada di Indonesia. Baik, terusnya. Dan itu juga sudah diingatkan di dua surat ini, di surat dua ayat ini, surat At-Takwir sama surat Al-Infitar. Dan apabila lautan dijadikan meluap. Ya. Waktunya sudah habis, Pak, ya. Berapa menit lagi, Pak? 10 menit lagi, saya sudah hampir selesai. Baik, surat Al-An'am. Oh, Bapak-bapak sudah bosan. Surat Al-An'am, surat yang ke-6, ayat 63. Siapakah yang dapat menyelamatkan kamu dari bencana di darat dan di laut? Yang kamu berdoa kepadanya dengan berendah diri dan dengan suara yang lembut, yang mengatakan sesungguhnya dia menyelamatkan kami dari bencana ini, tentulah kami menjadi orang-orang yang bersyukur. Tapi sekali lagi, sifat manusia, ketika sudah diselamatkan, kita lupa lagi bahwa kita tinggal di dekat laut. Ya, ini contoh Aceh. Dan klik lagi. Ini satu hal yang menarik. Sebetulnya, kalau Allah menimpakan suatu bencana, itu bukannya tidak ada peringatan sebelumnya. Peringatannya ada. Ini contoh-contoh gambar yang saya ambil. Misalnya binatang-binatang itu pada waktu tsunami kemarin juga sudah memberikan reaksi lebih awal daripada manusia. Kemudian gajah sudah melarikan dulu. Kemudian kalau kita sudah tahu kita berada di gambar yang sebelah sini yang merah-merah itu jalur gempa, kita memang berada di jalur gempa, maka kita juga harus hati-hati. Dan kemudian ini yang gambar yang ujung kanan ini, bawah, yang putih, begini-begini itu adalah seismograf yang di sini di Lembang, ya. Seismograf kita di Lembang. Jadi gempa di Aceh itu terekam di Lembang situ. Ya. Nah, rekaman gelombang itu selalu ada gelombang P yang datang duluan yang tidak merusak. Dia cuma merasa jlek gitu aja. Nah, berapa menit kemudian yang hijau itu, sekitar 20 menit kemudian baru datang gempa yang besar. Gelombang S-nya datang, gelombang yang begini. Yang bangunannya itu pada ambruk. Jadi sebetulnya Allah itu maha kasih. Kalau kita tahu gerik-gerik, kita lari keluar menjauh dari bangunan, karena gelombang berikutnya akan merobohkan bangunan itu kalau kita tidak membangun baik-baik. Itu ada. Sedangkan yang tsunami sendiri pun, ya, klik lagi. Tsunami pun sebun, pada waktu tsunami itu air surut drastis. Sampai jauh, sampai 7 meter permukaan itu turun. Tergantung landainya. Landainya bisa sampai 400 atau 2 kilo ke arah laut. Laut langsung kering. Tetapi 20 menit kemudian air laut langsung naik. 20 menit cukup untuk lari. Ya. Menurut saksi mata yang di Aceh, di Melabuh, ada yang selamat juga kan. Karena dia tahu, begitu air laut surut cepat, ini tanda tsunami, lari sejauh-jauhnya. Gak usah ngambil ikan, gak usah ngambil apa, karena ombaknya besar. Ya. Ya. Itu kan cinta kasih Allah juga. Allah memberitahu akan laut ini bisa meluap seperti Al-Infitar tadi itu. Dan ketika sudah datang, juga Allah memberikan, masih ngasih juga last warning. Air laut turun dulu. Enggak langsung, truk gitu, enggak. Ya. Baik. Surat Al-Isra, sama, peringatan, supaya kamu ingat, tetapi lupa juga. Manusia adalah selalu tidak berterima kasih. Makanya tadi surat-surat Al-Quran yang berhubungan dengan laut selalu perintahnya di belakang wala alakum tashkurun, supaya kamu bersyukur, itu diingatkan. Tapi juga selalu diingatkan juga kamu itu tidak berterima kasih. Baik, saya kira ini yang terakhir slide-nya adalah surat Al-An'am tentang rahasia yang ada di laut dan di daratan, itu hanya Allah yang tahu. Tidak ada yang mengetahui apa-apa yang ada di daratan dan di lautan. Dan tidak ada sehelai daun pun yang gugur, melainkan dia mengetahuinya pula. Dan tidak pula jatuh sebutir biji pun di dalam kegelapan bumi. Dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam Lauhul Mahfudz. Semua bencana, semua berkah, itu sudah tertulis insyaAllah. Ya. Jadi kalau kita belum dapat berkahnya, insyaAllah nanti Indonesia suatu saat dengan potensi-potensi tadi, saya sebutkan bahwa nanti kalau papernya sempat difotokopi, mungkin sama takmir masjid bisa minta bahwa saya mempunyai tesis Indonesia ini seharusnya bisa dibangun dengan dua, yaitu dengan Al-Quran dan dengan lautan. Baik, makasih. Assalamualaikum, silakan kalau ada pertanyaan. Terima kasih kepada Bapak Agus S. Jamil yang telah memaparkan tentang lautan, Al-Quran, dan Indonesia. Ini pertanyaannya masih belum bisa dijawab dengan pasti, kenapa beliau sampai meninggalkan Indonesia, padahal Indonesia merupakan negara yang sangat kaya, melebihi Brunei Darussalam. Di tengah-tengah kita, Bapak, ada Pak Dahawanen SHMH. Beliau kebetulan sisa tsunami gitu ya. Nah, barangkali bisa, barangkali 2 atau 3 menit sebelum diskusi kita mulai, barangkali ada kenang-kenangan beliau ketika tsunami merambah Aceh begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah hari ini masih bisa sempat berkumpul dengan Bapak dan Ibu-ibu di sini. Saya adalah salah satu mungkin ya tersisa pada saat korban tsunami di Aceh. Karena pada waktu itu saya bersempat duduk pada hari Minggu pagi-pagi bareng-bareng ada ibu adik bertiga di rumah. Dan pada saat itu mulai gempa. Saat detik gempa, saya turun dari rumah dan saya duduk bareng-bareng dengan ibu. Kami berzikir. Dan ibu saya menasihati, kita harus berzikir kepada Allah. Hanya Allah lah yang bisa membantu. Dan manusia tidak bisa membantu. Memang lama ibu bapak saat gempa. Memang ada sebahagian, saya juga punya neneknya umurnya 106 tahun. Dan beliau juga ikut bareng-bareng dengan kami berzikir. Setelah gempa, saat itu bereda. Tidak gempa, dan saat itu juga datang adik-adik mahasiswa ngomong ke saya, Pak Wanen lari, air laut naik. Saya itu tidak percaya, saya bilang ke ibu, mana mungkin Ma, air laut naik, saya tidak percaya Pak. Dan karena saya tidak percaya, akhirnya saya lihat di jalan tuh kawan-kawan adik-adik yang lari, ada sebahagian yang jatuh, terinjak, lari semua. Karena saya pusing, harus lari kemana. Saya nggak tahu lari kemana, gunung jauh, lari kemana, udahlah, harus pasrah aja kepada Allah. Dan saat itu, udah saya naik udah ke rumah, saya ambil baju, masih pakai jeans sarung, saya pakai baju, pakai celana, udah saya bilang sama mama, ayo kita jalan aja. Di samping jalan, sudah sekitar 500 meter dari rumah, ada tembok agak tinggi sekitar 3 meter. Saya angkatlah ibu saya ke atas tembok dan adik yang perempuan, saya naik. Begitu saya naik ke atas tembok, baru kelihatan Pak, di mata saya ada sekitar 3 meter. Saya pusing, awan atau air laut? Hitam persis pekat. Udah, ibu saya ngomong, zikir pasrah kepada Allah. Begitu saya berdiri seperti ini, saya pegang ibu sebelah kanan, adik perempuan sebelah kiri, langsung dihantam dari depan dengan air, di belakang air langsung tergulung. Dan saat itulah saya yakin Pak dengan pertolongan Allah. Ketika ibu saya zikir bertasbih, saya lepas ibu, lepas, udah saya digulung. Saya di antara sadar atau tidak Pak, karena kadang-kadang kepala ke atas, kaki ke bawah, udah kayak gasing aja digulung. Dan saya tutup mulut dan saya berdoa, ya Allah, bagaimana sakitnya ditarik nyawa. Ketika pasrah itu Pak, datang hanyut sekitar segede inilah pohon, kena dia, dan saya terangkat ke atas. Ketika terangkat, saya ambil pohon, saya duduk di atas pohon, saya hanyut. Sekitar 5 meter hanyut, kelihatan ibu. Saya pegang ibu, yang sebelah kanan, ibu saya alhamdulillah selamat juga. Jadi, ada sekitar 2 meter hanyut, saya pegangkan ibu, hanyut lagi pohon Pak, dengan rumah, kena lagi dada. Akhirnya ibu terlempar jauh, gak tahu kemana lagi, kemudian hanyut. Sekitar 5 meter kemudian, ketemu dengan adik yang perempuan. Ya, saya tangkap, ya, kami hanyut. Nah, sekitar 5 meter ada pagar agak tinggi Pak. Di saatlah saya tersengkut dengan pagar, adik terlempar, nggak tahu lagi kemana. Udah saya hanyut aja. Udah satu kilo, sekitar 1,5 kilo Pak saya hanyut. Saya ikut jarus. Ketika hampir dekat ada terowongan, saya mau masuk terowongan, udah saya pasrah. Ya Allah, kalau saya masuk ke terowongan itu air berputar, udah saya udah pasrah, udah nggak ada lagi. Tapi ada mungkin Allah memberikan masih panjang umur. Satu sangkut Pak, ada pohon di sana, ada kampus, dekat kampus ya, NR Amiri, ada pohon besar dekat, mesti saya dibawa ke dekat pohon. Ya, di sanalah satu sangkut di pohon. Begitu saya mau lihat ke pohon, saya, mungkin kelihatan atau apa Pak, kelihatan di atas pohon ada ular. Ya mungkin ini memang ke anekdot tadi saya menjalani sendiri. Saya ngomong ini ular, kamu makhluk Allah, surga makhluk Allah. Kamu ingin menyelamatkan, surga ingin menyelamatkan diri. Subhanallah, ular punya istifat, dia naik ke atas paling tinggi, saya naik ke dahan yang paling bawah. Sekitar enggak sampai 2 detik saya naik, datang gelombang yang kedua. Di saat itu ada siapa sah. Ketika datang gelombang kedua, perasaan saya itu pohon jalan ke laut. Perasaan jin pohon mau jalan ke laut, lagi pusing. Dah teringat nasihat ibu, zikir. Saya zikir ya Pak. Tak lama kemudian Pak, ini mungkin kayak cerita saya berikan ilustrasi sedikit. Air itu surut, ketika surut air saya turun dari pohon. Ketika saya menginjak Pak, perasaan agak berani Pak, karena ya di bawah pohon kan agak ini sedikit pohon, ada anak kecil orang tua sudah meninggal Pak. Jadi sudah pasrah dan cari orang tua. Alhamdulillah hari yang sama juga saya ketemu ibu tersangkut di pohon. Memang udah agak pingsan, kemudian adik yang perempuan. Ini juga Pak, saya enggak masuk akal ketika saya ketemu dengan dia, dia udah selamat. Saya tanya, di mana kamu? Pak, kalau saya lihat pohon yang tempat dia duduk, sabar semua segini ini dari, tapi enggak patah. Alhamdulillah pertolongan Allah. Kalau saya lihat air, pohon itu lewat dari air, tapi ketika air datang karena seolah-olah Bang, itu perasaan air pecah aja. Kiri ke kanan tapi enggak kena. Alhamdulillah Pak, ya sekali lagi saya bersyukur kepada Allah walaupun berat seperti itu, dan saat ini saya yakin kalau belum sampai ajal tidak akan mati. Ya Alhamdulillah belum sampai ajal masih bisa hidup, dan saya harus banyak bersyukur kepada Allah dari masih diberikan sisa umur mungkin untuk mengabdi kepada Allah. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, dan saya sekarang sudah hijrah ke Bandung. Ya, saya sekarang sudah jadi hijrah ke Bandung. Kebetulan ya istri saya juga orang Bandung. Ya, jadi saya sudah hijrah ke Bandung. Mungkin insya Allah ketika kawan-kawan telepon, gimana Wan pulang enggak? Saya bilang insya Allah saya akan pulang lagi. Tapi untuk sementara sekarang saya hijrah dulu. Mungkin persiapan ya luar dalam lahir batin untuk tambah kuat iman. Mungkin ketika nanti akan kembali ke sana. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatan. Saya bersyukur kepada Allah bisa ketemu dengan Bapak dan Ibu di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dahwanen yang telah menceritakan pengalamannya mendapatkan kenang-kenangan dari laut. Ibu Bapak sekalian, tadi saya kalau tidak salah ada 10 ayat yang dikutip oleh Bapak Agus S. Jamil tentang laut ini, dari mulai laut sebagai memiliki kebutuhan primer dan sekunder, sampai terakhir tadi tentang kerusakan di laut dan di darat dikarenakan tangan manusia, begitu. Barangkali ada pertanyaan nanti dari Bapak Ibu sekalian, kita bagi dua sesi saja ya, karena waktunya insya Allah kita akan berakhir sampai jam 14.30 karena asar itu kurang lebih jam 3 kurang. Sesi pertama barangkali cukup untuk 3 pertanyaan. Silakan. Dari Bapak barangkali. Ah, silakan, Bapak. Silakan, Pak. Namanya siapa, Pak? Sebentar, Pak. Di Jawa apa ya? Oh, ya. Oh gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak, barangkali ada yang lain, ibu-ibu barangkali dari belakang. Ya kalau tidak kita langsung aja Pak. Ini tentang gempa laut dan hubungannya dengan bersyukur. Baik, terima kasih. Jadi tsunami itu memang didahului dengan gempa. Jadi dia sebagai efek dari gempa. Ketika gempa pertama terjadi, itu dia terjadi karena ada patahan-patahan. Kalau saya patahan bumi ya. Kalau tadi kita ingat tentang gunung-gunung yang berjalan. Ya, gunung-gunung yang berjalan. Pulau Sumatera itu sebetulnya dia tidak diam di tempatnya. Pulau Sumatera itu terpatahkan dengan satu patahan yang namanya Sumatera Fault. Great Sumatera Fault, Semangko. Dia patah. Kemudian ada paralelnya di Kepulauan Mentawai, Simelu, Nias, Mentawai terus ke bawah. Itu juga ada satu. Nah, tempat-tempat itu bergeser-bergeser begitu. Ketika dia bergeser, ada tanah yang turun, air itu kemudian mengisi ke bawah. Ketika energinya dia kembali ke atas, maka seperti kalau kita menepuk air di dulang gitu. Pok ini. Kan pertama airnya masuk ke dalam. Habis gitu terus dia kembali. Gitu. Nah, ketika kembali sebetulnya di atas permukaan di tengah laut itu tidak tinggi, sekitar 1 meter saja. Tetapi dia sangat panjang gelombangnya. Gelombang panjang itu maksudnya dia tidak seperti gelombang segini ya, high frequency, tapi very low frequency. Dia frekuensinya panjang. Nah, kalau lautnya dalam enggak apa-apa, Pak. Tapi ketika dia sampai ke pantai itu energi yang banyak tadi itu terkumpul. Sehingga yang tadinya pendek begini dia jadi besar tinggi gitu. Nah, ketika dia membuat begini itulah yang dia menarik air itu, seolah-olah menarik air karena dia butuh untuk membuat yang besar 1 meteran di atas. Tapi ketika sampai ke pantai dia bisa sampai berapa meter, Pak? 4 meteran mungkin ya, 4 meter 5 meter. Ya. Kalau rumahnya di bawah 4 meter 5 meter ya kena, tapi di Aceh yang agak tinggi selamat ya, Pak. Iya. Tidak tahu, saya menjawab atau malah tambah bikin bingung. Baik, insyaallah. Kalau boleh saya tambahkan tadi Pak tentang bersyukur itu, saya menemukan satu ayat di dalam surat Al-Ankabut ayat 40 kalau tidak salah. Fakulan akad dan bidambihi. Kami siksa semuanya karena dosanya. Faminhum man arsalna alaihi hasiba. Di antara kaum yang kami siksa itu ada yang kami kirimi hujan batu kerikil. Wa minhum man akhadathu sayhah, ada juga yang dikirim dengan suara yang mengguntur. Wa minhum man aghraqna, ada juga yang kami tenggelamkan di lautan. Wa minhum man khasafna bihil arda, dan ada juga yang kami siksa itu dengan kami tenggelamkan di dalam bumi gitu. Kalau tadi kaitan dengan bersyukur, barangkali subhanallah ini bahwa seluruh dosa yang dilakukan oleh manusia itu akan berakhir dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu barangkali di Al-Quran itu diceritakan ada kisah negeri Saba, ya, sampai dijuluki Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur. Dan negeri Saba itu dengan julukan Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur itu sering disematkan ke bangsa Indonesia. Itu saya sering dengar itu dari para kiai. Itu ayat itu Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur. Nah, kemudian ternyata kita tahu tadi bahwa tsunami di Indonesia itu terbesar. Nah, kita tidak tahu gitu. Ada seorang ibu-ibu di pengajian bertanya ke saya, kenapa para koruptor itu tidak dihantam tsunami, tapi orang-orang yang soleh saja di Aceh yang meninggal dunia, katanya begitu. Allah tidak mungkin bisa diintervensi oleh manusia, tapi Allah memiliki kehendak yang lain. Kita harus bicara kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Atau barangkali orang-orang soleh itu lebih cepat masuk surga, tapi orang-orang korupsi itu nanti di Jakarta itu biarkan Allah sangat senang nyiksanya di akhirat gitu. Ya, karena dipersilahkan dulu banyak dosa gitu ya. Barangkali begitu gitu ya. Makanya bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala begitu. Mudah-mudahan laut tidak memberikan sesuatu yang jelek kepada kita, tetapi memberikan yang terbaik kepada kita. Begitu Bapak ya. Barangkali ada lagi Bapak Ibu sekalian? Ah, silakan Bapak. Langsung saja Pak ya. Bapak sebentar, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Majid, Pak, pensiunan Telkom. Mengingat mengenai tsunami, memang citranya sangat banyak sekali. Sebenarnya perlu saya utarakan sedikit bahwa kejadian pada tahun 2004 ada 5 kejadian pada hari Ahad. Pada tahun 2004. Pertama, hari raya Idul Fitri, hari Ahad. Hari raya Idul Adha, hari Ahad. Tahun baru Hijriah, hari Ahad. Isra Mi'raj, hari Ahad. Tsunami Banda Aceh 26 Januari 2004, hari Ahad. Ahad itu artinya apa? Satu. Satu itu apa? Allah. Di sana ada ditunjukkan kejadian kebesaran Allah bahwa pada hari Ahad itu pada tahun 2004 hanya terjadi pada tahun 2004. Banyak orang tidak tahu itu, tapi saya masih ada simpan kalender tahun 2004 itu yang 5 kejadian ada terjadi pada hari Ahad. Satu. Kemudian peristiwa tsunami berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi itu katanya sumbu bumi juga sudah bergeser 1,5 derajat. Dan pulau Sumatera miring. Buktinya pulau Sumatera miring, pulau banyak antara pulau Sumatera dengan Nias, itu ternama ada pulau banyak di daerah Singkil, Aceh Selatan, itu pulau turun 1,5 meter. Pulau banyak. Maka diisukan Nias mau tenggelam, maka rakyatnya lari keluar. Nah, jadi peristiwa dengan kemiringan pulau Sumatera dan tenggelamnya pulau banyak 1,5 meter dari biasa, dan ini juga menunjukkan bahwa fenomena antara gempa tersebut dengan tsunami itu terjadi benar-benar suatu peringatan Allah kepada umat manusia. Nah, jadi yang saya tanyakan, kenapa pada tsunami itu sendiri terjadinya patahan, kemudian air turun sampai 7 meter, kemudian naik sampai 9 meter, yaitu pabrik semen Longa, saya pernah di Aceh, pabrik semen itu tinggi sekali, Pak. Danau di tepi laut Longa itu. Kemudian pegawainya 206 orang. Dan yang meninggal sampai 180 orang itu, Pak. Yang pegawai semen Longa itu. Jadi yang sewaktu air turun kemudian naik, karyawan daripada semen Longa itu bersangkutan di pabrik-pabrik itu, Pak. Sampai begitu dasarnya. Tapi kenapa itu terjadi laut sampai demikian? Itu yang saya tanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaannya kenapa laut sampai naik begitu airnya, Pak? Jadi sebenarnya sudah seperti saya jelaskan. Jadi memang karena dia efek samping dari gempanya sendiri. Dan gempa itu akibat dari gerakan-gerakan lempeng-lempeng tadi itu, kerak-kerak tadi. Sebetulnya saya kebetulan dulu lama di Nias juga, Pak. Di Nias, di pulau-pulau banyak. Pulau banyak itu pulau-pulau. Banyak pulau di situ. Memang itu bukan hanya satu, namanya banyak juga, dan pulau-pulau banyak gitu. Iya, di agak sebelah barat Singkil memang ya, ya Singkil. Singkil itu juga punya sejarah menarik itu. Masuknya Islam pertama di Indonesia itu kalau tidak salah di sekitar Baru Singkil gitu. Tafsir Islam, tafsir Quran dalam bahasa Melayu yang pertama dibuat di Singkil itu. Kalau tidak salah siapa namanya? Iya, ada di sebelah mana Singkil ini. Hamzah Hanfasuri, ya Hamzah Hanfasuri. Ya. Nah, kemudian air laut naik itu sebenarnya fenomena alam yang cukup lumrah. Tadi saya sebutkan di Indonesia ada 5 dari 11 tsunami besar dalam 12 tahun terakhir itu terjadi di Indonesia. Ya. Namanya yang ngasih nama orang Jepang, tsunami. Tapi waktu saya ceramah beberapa bulan yang lalu ada yang protes orang Aceh, katanya, Pak, sekarang namanya itu T-nya itu Tengku Tsunami katanya. Ya, mungkin malah lebih tepat kita kasih nama dari daerah kita karena memang banyak terjadi di sini. Nah, cuma Pak, yang sampai begitu besar, yang sampai pulau itu terasa terangkat, kemudian beberapa tempat itu tenggelam, itu memang ya ini 200 tahunan gitu, lama terjadinya. Ya. Ada yang ahli dari ITB sudah memprediksi pada waktu itu. Kira-kira cuma orang itu memprediksinya kan cuma tahu. Ya ini dalam 200 tahun ini sekitar ini akan ada gempa. Kan susah menebak. Bisa dibilang akan terjadi dalam 10 tahun ini kan. Apa artinya? Itu kan susah juga kan. Iya. Tidak tahu. Tetapi Allah itu maha kasih tadi. Aneh kan terjadi. Itu tidak langsung. Gitu. Tadi pengalaman saksi mata merasakan pertama ada gempa dulu, gitu. Kemudian gelombang itu juga tidak datang sekali. Ya. Air laut naik mulai. Sebetulnya masih ada waktu untuk melarikan diri. Ya. Sampai yang saksi mata yang pernah saya dengar itu, beliau itu sudah berada di bibir pantai ketika mendengar ada apa namanya air itu surut dan dia sempat lari karena 20 menit sebetulnya dari surut sampai naik betul. Cuma kalau tadi disebutkan air itu hitam. Karena Bapak agak jauh dari laut ya Pak mungkin ya. Karena tinggalnya agak jauh dari laut. Air ombak tadi itu sudah menggulung, seperti menggulung-gulung. Jadi dia sudah mencampur permukaan tanah yang di situ. Maka airnya sudah campur hitam. Tapi kalau air lautnya sendiri ketika naik masih bersih. Dia hanya fenomena turun terus naik lagi, terhambur begitu. Cuma ukurannya besar sekali Pak. Besar sekali. Jadi itulah yang terjadi. Seperti Ustaz Anfitar tadi. Tapi ada satu lagi Pak ingin saya koreksi tadi. Bahwa poros bumi itu berubah. Sebetulnya pada waktu itu bergoncang. Tetapi kembali lagi normal. Jadi tidak. Kalau sekarang kemudian berubah itu tidak. Ya, ya sudah tetap. Dan kalau pergerakannya sendiri. Itu seperti surat apa namanya Anamol tadi. Bahwa gunung-gunung itu bergerak. Pulau Sumatera itu sobek itu sebetulnya. Sumatera Barat. Itu bergerak ke arah utara dan Sumatera Timur itu bergerak ke arah selatan. Batasnya itu di pebukitan barisan itu. Di beberapa tempat bisa kelihatan. Kalau ada ahli geologi di sini akan biasa apa namanya mengalami hal yang biasa. Iya, bergeser itu Pak. Bergesernya itu di sekitar Danau Toba itu 4 cm-an gitu. Iya, 4 cm per tahun. Di bawah sudah agak nol gitu. Sampai liwa itu juga masih bergerak gitu. Nah seluruh dunia itu sebetulnya lempeng-lempeng itu bergerak satu dengan yang lain tuh gitu. Ada yang saling mendekat, ada yang saling menjauh begitu. Ada yang bergeser ke samping. Gunung Himalaya itu tiap tahun semakin tinggi itu karena adanya dorongan itu. Tingginya sekitar naik 6 cm ya. Jadi pergerakan itu pergerakan kerak-kerak bumi itu antara ya 4 sampai 11 cm gitu. Rata-rata itu. Itu kurang lebih sama dengan kecepatan ini, kecepatan kuku tumbuh kita, apa kuku tumbuhnya kuku kita itu. Ini sekitar 6 cm per tahun. Kalau sehat sekali mungkin sampai 8 cm gitu. Tapi rata-rata kita tumbuh sekitar 6 cm. Itu juga kalau ada yang mau meneliti lagi itu menarik itu, bahwa ternyata apa ada koefisien tumbuh yang apa universal gitu. Mudah-mudahan tidak ada yang datang punya ilmu ini Pak. Apa itu hitung-hitungan 1, 5, 1 itu ada 1 dengan 5 kejadian itu. Jadi buntut 1,5 itu. Mudah-mudahan tidak terjadi itu. Orang Indonesia apapun bisa dijudikan Pak itu. Mudah-mudahan tidak terjadi. Ya, satu hal memang tentang tsunami ini Bapak Ibu sekalian cukup menarik. Saya kebetulan di Pasca itu ada salah seorang pakar komunikasi dari UI. Kemudian beliau meneliti di Aceh ketika terjadi tsunami, tapi tsunami nyatanya itu Tengku. Ya. Makanya itu beliau menyimpulkan bahwa tsunami itu katanya laki-laki, kata beliau. Karena seluruh foto wanita yang dikumpulkan itu hampir telanjang mayoritas. Sedangkan laki-laki utuh, begitu. Dan itu ketika diteliti katanya wanita yang tidak berjilbab. Itu kata pakar komunikasi dari UI itu. Ya, kita punya datanya di UI, begitu. Ini makanya tidak salah Pak kalau tsunami itu tehnya di Tengku ya. Ya mudah-mudahan saja, tapi tidak ya Pak ya. Nah, itu. Silakan masih ada satu untuk sesi pertama ini. Silakan Pak. Kita langsung saja Bapak bertanya langsung dijawab begitu. Ya silakan. Baik, kitab Al-Quran itu bukan buku sains dan juga bukan buku teknologi. Jadi dia masih ada prinsip-prinsip, kemudian ada apa nilai-nilai, kemudian ada sainsnya, baru anaknya teknologi. Apakah sampai ke sana? Saya kira tidak ada, gitu. Tetapi kita bisa mengambil itibar belajar dari satu ayat tadi yang saya sebutkan, surat Asy-Syura ayat 6 tadi Pak. Di laut yang di dalam tanahnya ada api. Gitu. Jadi artinya laut di dalam tanahnya ada api itu ada apa? Menarik begini, surat itu, surat Asy-Syura itu ayat yang ke-6. Ayat 1 sampai yang ke-6, ke-5 itu merupakan sumpah-sumpah Allah yang semuanya ada di alam ini. Kalau di ayat-ayat lain biasanya itu sumpah yang menggambarkan kejadian di apa namanya pada waktu kiamat nanti, langit yang menggulung gitu kan, kemudian apalagi ya gunung penerbangan, satu yang peristiwa yang begitu katastrofik dan tidak bisa kita saksikan sekarang mungkin. Tetapi laut yang di dalam tanahnya ada api itu tadi, itu dalam rangkaian uraian sumpah-sumpah yang bisa kita saksikan, misalnya demi kitab yang terbuka. Itu kitab Al-Quran, demi Baitul Makmur, bisa kita lihat gitu. Kita bisa lihat. Jadi kesimpulan saya mungkin salah, wallahu alam. Kesimpulan saya bahwa di dalam laut yang di dalam tanahnya ada api, itu tadi itu juga sesuatu yang terjadi hari ini gitu. Terjadi yang bisa bisa kita saksikan, bisa kita manfaatkan. Nah, mungkin itu menjadi pemicu ide untuk timbulnya teknologi berikutnya, wallahu alam. Mudah-mudahan. Ya, Pak. Bapak Ibu sekalian, ini ada waktu kurang lebih 10 menit lagi untuk diskusi. Jika ada yang mau bertanya, barangkali silakan. Ibu-ibu ini belum bertanya. Barangkali silakan Ibu. Kalau tidak, mungkin dari Bapak lagi. Ya. Kalau silakan, ini Bapak ya. Silakan, Pak. Segitiga. Di dalam buku saya menulis tentang itu, Pak. Iya, tentang tahayul laut. Saya menyebutnya tahayul itu sebab ternyata cerita-cerita tentang Bermuda itu kan berhenti pada sekitar tahun 60-an. Jadi data-data, cerita dan sebagainya, kapal hilang dan sebagainya, itu peristiwa-peristiwa yang sekitar tahun 60-an. Habis itu sekarang gak ada. Kalau memang betul itu pusat kerajaan jin dan lain sebagainya, tentu terjadi lagi kan sekarang. Tetapi di dunia informasi yang begitu canggih sekarang ini, kalau ada satu kejadian kita langsung bisa ngecek pakai internet, pakai apa, handphone, pakai mobile, apa itu, tidak pernah dengar lagi ada kapal hilang di Bermuda dan sebagainya. Jadi informasi itu sendiri itu dibantah oleh para ahli di Amerika, di yang sering lewat situ, tidak apa-apa. Cuma memang ada kondisi apa namanya, saya lupa, magnetic change gitu, variasi magnetik di situ. Jadi memang karena dia lokasinya lah secara geomagnetik itu membuat kompas itu dia tidak betul-betul menunjuk ke utara dengan baik gitu. Dia selalu berputar atau gimana gitu. Tetapi di bawahnya saya tunjukkan di buku saya juga. Saya punya gambar dasar laut Bermuda, segitiga Bermuda. Di antara Bermuda, Florida dan kepulauan satu kepulauan di Bahama itu. Itu tidak ada bentuk yang aneh, Pak, di dasar laut itu. Tidak ada lubang atau tidak ada apa namanya? Palung yang sederhana pun tidak ada. Dia hanya biasa normal. Jadi satu paparan, kemudian slope, kemudian laut dalam biasa. Laut itu biasa begini. Begini, dangkal ya. Paparan namanya, sampai 200 kilo, 500 kilo tergantung sudutnya. Terus nanti langsung drop begini, seperti ngarai. Ya. Masuk, terus habis itu datar lagi. Itu di mana-mana begitu, hampir sama. Ya. Lah, di Bermuda itu juga begitu, begini saja. Tidak sampai seperti di selatan kita ini, di selatan Jawa itu. Itu tempat masuknya lempeng benua, lempeng oseanik dari Indian Ocean. Dia langsung masuk ke bawah, menunjam. Nah, menunjam masuk ke bawah Pulau Sumatera, Pulau Jawa itu, menunjamnya menyisakan palung yang begitu dalam. Ketika dia tabrakan, kalau di Himalaya itu tabrakannya terus membuat begini. Kalau di selatan Jawa itu tabrakan dia masuk begini. Jadi ujungnya ini ketarik begini. Jadi lempeng tadi bergerak. Makanya di selatan Jawa itu ada yang sampai dalamnya 7.000 meter, Pak. Dan itu memanjang-panjang gitu. Gitu. Sampai ke Aceh juga. Di Aceh di sebelah selatan Nias, sebelah barat Nias itu dalamnya sampai 3.000-5.000 meter dalam. Tapi di Bermuda enggak ada palung. Dia hanya begini saja. Jadi makanya saya bilang itu tahayul. Apalagi ceritanya sudah tidak ada lagi kan. Internet itu kalau kita cari data-data sekarang kita bisa tahu gitu, langsung. Saya tunjukkan juga alamat websitenya kalau mau ngecek. Ya Bapak Ibu sekalian, barangkali demikian, ini kita tutup saja dengan tahayut laut begitu ya. Kita memang Indonesia itu nggak bisa dipisahkan dengan mitos-mitos seperti itu begitu ya. Nah silakan Pak. Ya Pak, boleh Pak. Sebentar Pak, sedikit saja. Jadi tahayul itu ya, saya khawatir juga kenapa bangsa yang tadi saya tunjukkan sudah ikut mengelilingi dunia pertama gitu kan, sudah sampai mana-mana, kok sekarang bangsa kita itu tinggal di pulau berdesak-desakan ya, dan kita lupa bahwa kita itu berada di dekat laut gitu. Kenapa ya, kita banyak sekali tahayul di sekitar kita yang membuat kita itu takut turun ke laut, betul gak? Nanti ada apa di laut gitu, sehingga kita itu laut kita itu mengerikan gitu. Padahal Allah sudah menyebutkan laut sudah aku tundukkan gitu, dan carilah rezeki karunia di sana. Tapi tidak terjadi oleh kita karena kita takut-takutin. Ada satu peristiwa sejarah ya, Sultan Agung ketika menyerang Batavia ya, itu kemudian dia menghancurkan kapal-kapal di pelabuhan. Kemudian Amangkurat anaknya juga begitu, melakukan politik isolasi, kapal-kapal dihancurkan. Sehingga dengan demikian Jawa itu terlepas dari laut. Padahal sebelumnya Jawa itu maju juga dalam laut, bukan hanya Bugis, Makassar. Ratu Kalinyamat itu diceritakan, Ratu Kalinyamat itu ratunya Demak ya. Itu diceritakan punya armada 100 kapal yang menyerang Portugis di Malaka. Oh, hebat ya. Tapi sekarang tidak ada. Apa namanya, kita itu seperti jauh dari laut. Kalau kita bayangkan orang kepulauan itu orang Makassar, orang padahal Sulawesi lebih besar daripada Jawa. Iya. Jadi memang ada barangkali ya, itu bibit yang menyebabkan kita tidak dekat dengan laut dan kita lupa karunia yang ada di laut. Karena ada apa, tahayul-tahayul itu. Mudah-mudahan habis ini kita hilang tahayulnya. Baik. Dipersingkat Pak karena waktunya Pak. Air zam-zam, air zam-zam hubungannya sama laut Pak ya. Jadi saya punya kawan dulu sesama ahli geofisika, dia kemudian meneliti di sekitar Saudi Arabia. Itu memang lapisan batuan itu menunjam ke arah timur dan dia mencuat ya, outcropping di sisi barat, di sisi Jeddah dan lain sebagainya terus. Nah, di lapisan-lapisan itu, lapisan batu yang keras dan yang lembut pasir, itu terisi dengan pori-porinya dengan air-air. Gitu. Di bawah padang pasir Saudi itu airnya begitu banyak, Pak. Saking banyaknya, sampai data seismik itu bisa melihat, padahal biasanya nggak bisa. Gitu. Batas antara air dan tidak ada air, itu kelihatan. Kalau ada kawan perminyakan, barangkali di sini bisa tahu bahwa itu biasanya nggak kelihatan, itu kelihatan menurut kawan saya orang Amerika. Gitu. Lah, jadi mungkin memang cadangannya itu besar sekali airnya. Dan kenapa dia tidak banjir kalau nggak diminum atau dia tidak kering, ya tidak meluap kalau nggak diminum atau mengering kalau diminum sekaligus banyak, itu karena dia seperti satu dia pada satu tempat. Yang mana setiap orang itu ngambil begini, dia kolam besar gitu kan, nyiduin gini aja. Cuma kebetulan itu ada lubang di situ, begitu. Dan itulah mukjizatnya, saya kira lokasinya itulah yang istimewa. Dan air batuan di situ itu umurnya prekambrian, termasuk umur-umur yang batuan yang sangat tua. Iya, 400 juta tahun Pak. Jadi air yang ada di situ memang air yang sudah tua sekali. Dan kalau tua ya namanya apa, filterisasinya bagus. Makanya mungkin ada yang pernah lihat itu, ada yang meneliti tentang apa, kristal-kristal air zam-zam itu lebih bagus daripada apa di tempat lain ya. Ya. Mungkin itu Pak. Bapak Ibu sekalian, karena masalah waktu Pak sampai 2:30, karena sebentar lagi kita asar. Kita tahu subhanallah setelah mendengarkan paparan dari Bapak Agus S. Jamil, ini kita jadi diingatkan kembali kepada laut. Jangan sampai ada mitos-mitos yang membuat kita sulit untuk ke laut. Ya, apa entah itu bunyi Roro Kidul dan sebagainya, itu mudah-mudahan tidak ada lagi didengar oleh kita begitu. Hanya kita tahu Bapak Ibu sekalian, kalau dilihat catatan sejarah, ternyata Rasulullah SAW itu ternyata punya hobi di laut. Ada 3 olahraga yang disenangi oleh Rasulullah. 1 memanah, 2 kemudian naik kuda, dan yang ketiga berenang. Dan sebagian ahli tarikh mengungkapkan renangnya Rasul itu bukan di Mekah dan di Madinah, karena Mekah Madinah enggak ada sungai, tidak ada kolam renang, tetapi ternyata itu renangnya itu di Laut Merah. Bayangkan, itu sejak awal-awal kenabian Rasulullah itu sudah sering berenang di laut begitu. Kalau perjalanan Mekah Jeddah atau Madinah Jeddah itu kurang lebih 2 jam dengan kecepatan di atas 100 km per jam. Bayangkan, dulu ditempuh oleh Rasulullah itu memakai kuda atau unta untuk berenang di laut. Betapa Rasulullah menyimpan sesuatu agar kita memperhatikan laut, minimal untuk berenang. Tetapi di kita ternyata begitu, orang-orang yang ingin berenang datang ke kolam renang bukan untuk olahraga, tapi melihat yang renang. Itu yang jadi masalahnya. Ini mudah-mudahan tidak terjadi, dan mudah-mudahan di kita juga tidak hanya laut-laut diungkap-ungkapan begitu saja, tetapi kita juga, karena tadi Pak Agus S. Jamil mengungkapkan betapa Indonesia ini sangat kaya dengan kelautannya, mudah-mudahan ini beliau bisa pulang lagi ke Indonesia begitu ya, dan beliau menjadi Menteri Kelautan, saya doakan gitu ya, ketika saya jadi presidennya. Ya mudah-mudahan Barangkali demikian Bapak. Waktu juga Ibu Bapak sekalian yang memisahkan kita, mudah-mudahan kita bisa memperdalam Al-Quran dan Lautan ini. Bukunya tersedia di luar, barangkali dari Mizan, Arasy Mizan. Dan mudah-mudahan pertemuan ini meneguhkan kita juga tentang Nuzulul Quran ini. Mudah-mudahan bisa mampu merobek kesombongan kita sehingga kita tunduk kepada aturan-aturan Allah yang terdapat dalam Quran. Hudal linnas wa inati minal huda wal furqan. Dan mudah-mudahan Quran menjadikan minhajul hayah. Sebab Said Qutb pernah mengatakan al-hayah fi didalil Quran nikmah. Hidup di bawah naungan Al-Quran merupakan kenikmatan yang tidak pernah ada taranya. Dan mudah-mudahan Ramadan juga menandaskan kepada kita, kita semakin dekat dengan Al-Quran. Banyak bukti-bukti ilmiah bahwa Quran memang kitab wahyu, bukan kitab-kitab seperti kitab-kitab yang lainnya. Mudah-mudahan Allah menempatkan kita menjadi orang-orang yang cinta kepada Al-Quran. Demikian kita tutup dengan kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tausiah pada siang hari ini. Dan mohon tidak lupa bahwa insya Allah ba'da salat asar nanti akan dilanjutkan tausiah dari Da'i Cili Adinda Bella. Mudah-mudahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.